Wafakahullahu ta'ala. Hal hunaka dua unihibdil dua un lihibdil Qur'ani wa ma tariqatu hibdihi. Fa'ajaba qalat. Syekh yang mulia ditanya, semoga Allah memberi taufik kepadanya. Ini telah wafatnya beliau ya, semoga rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apakah di sana ada doa telah untuk menghafal Al-Quran, dan apa metode menghafalnya? Nah, Asyaihu baik. Doaun Faisa. Unaka doaun. Unaka doaun mutada. Kobarnya mana? Unaka. Unaka mutada. Doaun kobar. Kobarnya. Baik, Mikro. Ya berfailan. La a'raf. La a'raf. A'raf. La a'raf. Artinya apa? A'rafa ya. Ya berarti a'rifu bukan a'raf. La a'rif. La a'rifu. La-nya bukan nahi. La a'rifu bidzalika du'aun. Yuhfadu bihil Qur'an. Nu. Qur'anu illa hadithan ruya lan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya an rukyam anin nabi antum anna wa an oh anna nabi an anna oh anna maksudnya saya an rukyam oh amin. Makanya anin nabi, yang tolong bacanya an nabi ya, makanya kan berarti anna a bukan an ruya anna nabiya, kalau an anin nabi ruya anna nabiya sallallahu alaihi wasallam allamahu ali ibn abi thalib ali apa ya yuyi aliyu aliya Aliya bin Abi Thalib Abi Thalib bin radhiyallahu anhu wa bi sihhatihi sabarun qala anhu Ibnu Katsir qala anhu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala innahu minal sayyid Minal bayini gharabatuhu bal nakaratuhu. Siap. Syekh menjawab dengan ucapannya, saya tidak mengetahui pada yang demikian itu. Itu doa menghafal Al-Quran. Satu doa yang dihafal Al-Qur'an dengannya. Satu doa yang dihafal Al-Qur'an dengannya. Kecuali satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pada sahihan ada di sini ada perlu dilihat kembali berkata Ibnu Katsir berkata tentang apa tentang hadis kesahihan hadis ini. Sungguhnya hadis ini termasuk hadis yang sangat jelas keasingannya dan kemungkarannya. Hadisnya itu doa Rasulullah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau dua doa, yaitu sholat pada malam Jumat, sholat 4 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, baca surat Yasin. Rakaat kedua baca surat Duhan. Rakaat ketiga sajdah. Rakaat keempat tabarok. Kemudian diajarkan doa di situ. Nah, hadis seperti ini kata beliau apa? Termasuk hadis yang jelas keanehannya dan kemungkarannya. Baik. Sehingga tidak disebutkan oleh beliau di sini. Beliau pun menggunakan sifat tamrid, ruwiya, bukan rawa. Sifat tamrid itu isyarat bahwasanya hadis itu lemah atau bahkan palsu. Baik. Fa ajaba qailan, qailan. Qailan. Sebagai nah sebagai hal sahibul halnya dalam satu huwa fa'ilnya ajaba dia yaitu asyai la a'rifu a'rifu rafa nasab kenapa karena rupanya nah fa'ilnya ujuban apa jawazan? Ujuban. Ujuban. Ana. Doaan. Doaan. Maka berbeda dari a'rifu. Yufadu bil Qur'anu. Dari? Yufadu. Hadisan. Jumlah yufadu bil Qur'anu sebagai na'at ya jumlah setelah nakirah du'aan hadithan wazam istisnanya apa dulu ini biar bisa menentukan kalamnya apa taman mujaban, taman manfian atau nakis korogan. Masih ingat gak itu? Taman mujaban itu apa? Disebutkan mustasna minunya dan tidak ada nafi atau sifun nafi. Hukumnya wajib nasab. Kalau taman manfian disebutkan mustasna minunya tapi ada nafi atau sifun nafi. Hukumnya bisa nasab, bisa badal. Mufarrogan ala hasabil awamil. A, B atau C, silakan. Hah? A apa tadi? Jangan asal. Wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Mujaban itu yang bagaimana? Disebutkan mustasna minhu sudah. Mujaban itu apa? Tidak didahului nabi atau sifun nabi. Lah ini adalah. Iya, adalahnya di situ. Berarti yang kedua taman manfian hukumnya boleh nasab sebagai mustahsan atau badal di sini badal dari doaan doaan mustahsan minhunya aku tidak mengetahui dalam hal itu sebuah doa yang dihafal dengannya Al-Quran kecuali satu hadis yang ruwiya mana ibu filenya apa Lukman? Jumlah. Yang diriwayatkan apa toh? Hadis. Dari mana bukannya? Kembali berarti kalau fa'in dhara fil lafzi ya itu, kalau enggak berarti dhamir mustatir. Sama hukumnya dengan fa'il, kalau kelihatan di lafaz itulah fa'il atau naibul fa'il. Kalau enggak kelihatan ya dhamir mustatir. Jawazan dan dua kembali ke hadisan sebelumnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahun aliyah. Makhul bi. Yang kedua. Allama butuh dua. Makhul bi pertama dhamir ha. Ibna Lukman Dal Abi Mudaf ilai Talibin Mudaf ilai Abi sihatih nadharun. Nadharun khobar cermacur di depannya. Loh kalau nakirah baru cermacur itu na'ar jerma jurudnya. Ini jerma jurud dulu baru rofa. Sebagai mubtada muakhor. Qalan bunu kathir ini bunu rofa sebagai ma'in dari qala. Innahu minal bayini gorobatuhu. Gorobatuhu. Khabar nah. Fa'il dari bayyin. Fa'il dari bayyin isim yang beramal seperti amalan fi'il. Islami riya khana wa qala as-sayyidu Muhammad wa qala as-sayyidu Muhammadun Rashidun Ridon fi ta'liki alaihi bal uslubuhu uslubul maudu'ati la uslubu la usluba afsahu afsahi la usluba afsahi al bashari muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala uslu wa asri hima indah ya. Dan berkata Muhammad Rasid Ridho di dalam catatan kakinya kakinya apa? Di dalam kitabnya di dalam catatan dalam komentarnya taklik dalam komentarnya komentar atasnya atas hadis ini bahkan metode uslub gaya bahasanya itu gaya bahasa hadis-hadis palsu. Gaya bahasa hadis palsu. Dan Ndidani gaya bahasa. Bukan uslubnya manusia yang paling fasih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah gaya bahasa di masa keduanya. Intah. Bukan gaya bahasa Arab fasih ya. Itu tadi kan diajarkan kepada Ali untuk sholat malam Jumat, sholat 4 rakaat tadi rakaat pertama Al-Fatihah, Yasin, seterusnya. Kemudian diajari doa. Baik, gaya-gaya. Hah? Wa Ali. Wa Ali di mana? Oh iya, iya. Berarti mana biana enggak ada. Afsahul Basri Muhammadin wa ali wa ali jin. Makanya di sini kok ada dhamir huma kembali ke mana? Punya antum ada, Bu Azam? Tambah. Jadi bukan uslub yang ada di masa keduanya, masa Nabi dan masa Ali. Baik. Paham ya? Kal uslubuhu uslubul mawdu'at. Uslubuhu yang pertama. Azam. Yang pertama sebagai mubtada, uslub yang kedua sebagai khobarnya. La usluba afsahil bashar, usluba. Yang ketiga, Mbak Lukman. Simnya lah. Hukumnya apa? Isim lama bin itu kapan? Isim lama bin itu kalau mufrad. Ini bukan mufrad, ini mudhaf. Usluba afsahi. Jadi dibaca nasab. Ya, usluba afsahil basyari ini nasab. Wala usluba as'aliyin. Wala aliyin. Wala usluba as'ihna. Entah. Samir. Raisa. Waqala dahabi hadal hadiyu. Waqala dahabiyu hadal hadisu munkarun syadun. Walakinat tariqa ila hibdihi huwa ayyidu. Ya wa wa ziba wa fa'ala yufa'ilu ayuwadiba al-insanu ala hifdihi walinnasi fi hifdihi tariqani. Yasi Dahabi berkata hadis ini adalah hadis yang mungkar ganjil, akan tetapi jalan kepada metode untuk menghafal Al-Quran, yaitu menekuni hendaklah seseorang menekuni atas hafalan untuk menghafalkannya pada, dan manusia itu dalam menghafalkan Al-Quran ada dua dan metode. Al-Zahabiyu. Al-Zahabiyu. Fa'il. Fa'il. Al-Hadithu. Tadanya mana? Mungkarun. Mungkarun sebagai apa? Tadanya sebagai apa? Kalau setelah izin isyarah ada alif lamnya itu badal. Hadza mubtada al hadisu. Badal munkarun khobar syadun ma'ad. Walakin at-tariqa. Sebagai isim. Walakin. Khobarnya jumlah ya. An yuwadibal insanu ala hifdihi walinnasi fi hifdi tariqani. Usman. Linnasi jar majrur. Setelah jar majrur rofa. Oh, tadi sudah sebagai mubtada muakhar. Linnasi khobar muqaddam. Tanda rupanya apa tariqani? Kenapa? Alif saja, jangan pakai nun. Alif. Nunnya itu iwadunani tanwin. Alif, kenapa alif? Hasan yang musanna. Samir. Coba jawab tadi. Ya, gerak. Kalau ada Syekh. Ahaduhumma ayakhuduhu ayatan ayatan au ayatain ayatain au talatan talatan asibatu. Asbatuni. Komanya jangan di minhum. Wan nasu yakhtalifun. Minhum mayyufaddilu ayyafadahu sofatan birabbiduha hatta yakhtadaha. Wa minhum mayyufaddilu ayyafadal ayata thumma yurabbiduha hatta yakhtadaha thumma yakhtadu ayatan ukhra. Thumma yakhtadu ayatan ukhra. Hatta yutim. Yutim mana? Arjun? Metode yang pertama, seseorang menghafalkan Al-Quran, ayat, satu ayat, atau satu halaman. Jadi satu ayat dulu hafal, gabungkan dengan yang sebelumnya, atau dua ayat sesuai dengan panjang pendeknya, atau sebagian langsung satu halaman dihafalkan satu muka, kemudian setelah hafal disambung dengan yang sebelumnya. Baik. Dan manusia berbeda-beda. Oh, bukan diberi kelebihan. Yufadil itu menyukai, menyenangi. Jadi mereka ada yang menyukai untuk menghafalkannya satu halaman. Dan dia mengulang-ulangnya sampai menghafalnya. Dan di antara mereka ada yang menyukai untuk menghafalkan satu ayat, kemudian mengulang-ulangnya sampai dia menghafalnya. Kemudian menghafal ayat yang berikutnya. Satu. Yutim, bukan yatim, tapi yutim. Bedanya apa? Kalau tamma yatimu sempurna, kalau atamma yutimu menyempurnakan. Baik. Ahaduhuma yahfadhu ayatan au ayataini au ayataini salatan. Nah. Wanasu yaftalifuna minhum man yufadilu an yaqadahu safhatan. Baik. Siapa yang belum baca? Al-Niyati Yatajawaza Syai'an Hatta yakunu Hatta yakuna Qad Atqanahu Allah Yabniya Fa'ida arafa annahu qad ajadi qad ajada fi'il madhi ajada ma hafadhu hafidhu fa'ila wazan hafidhu akhadha darsan jadidan sungguhnya dia juga sepantasnya sama saja apakah menghafal dengan metode agar tidak meninggalkan melewati sedikit pun ayat ya sampai dia sungguh telah mutkinkannya, mungkin memantapkan agar supaya dia tidak membangun di atas tanpa dasar, tanpa pondasi yang kuat, mengulangi apa yang telah dihafal. Oh, seluruhnya setiap hari terputus di waktu pagi apabila dia sudah tahu bahwa dia sungguh telah bagus dalam apa yang dia telah hafal. Dia mengambil pelajaran yang baik. Nah, tuma'inna wa aidon. Aidon ini maksud sebagai apa? Sering dengar kan aidon, aidon. Nah, dengar aidon enggak? Aidin enggak ada kan? Bah, maf'ul mutlak. Dari fi'il yang mahdhuf adha aidan. Nah. An la yatajawaza. An la ini adalah an dengan la ya, jadi mansub ya an. Ada an di situ, an la. Sama dengan in la. Ditulisnya illa, kecuali bukan kecuali tapi apa? In la, jika tidak. Ini juga an la. Jadi Allah. Ada tasdidnya itu bukan ala. Kalau ala itu huruf pembukaan istiftah, hasbul istiftah. Ala inna aulia Allah. Nah, itu beda dengan ini. An la. Tapi tulisannya tanpa nun diidghamkan dia. Ala. Hatta yakuna. Yakuna. Dengan madhabnya. Kasrianto. Materi siapa? Siun. Kalau kau siun? Aku balik. Pokoknya yang gampang itu kubiun, ya. Yang kubiun ini. Kalau kasiun, an mutmarah wujuban ba'da hatta. Li an la ini juga sama, li an la ya benia, li an la. Jadi abnia mansub dengan apa? Coba Ishak. Dengan la nafiah. Mono ada la nafiah menasabkan? Enggak ada yo. Nah, dia menjazmkan. Li'an la yabniya. An. Wayang bagiannya sa'ida. Maha hafidhu kula. Kula. Kula yom. Kulanya sebagai apa? Kula didofakan kepada dorof. Ba'ad didofakan kepada dorof. sebagai naibu